السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله فمسلمين yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab Ar-Rahmatu Mi'atu Juz'in. Bab bahwasanya rahmah, bahwasanya kasih sayang itu terbagi menjadi 100 bagian. Qala haddathana al-Hakam ibn Nafi', qala akhbarana Shu'aib 'ala Zuhri, qala akhbarana Sa'id ibn al-Musayyib أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. Telah menceritakan kepada kami Al-Hakam Ibn Nafi', beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Shu'aib dari Zuhri Ibn Shihab Zuhri, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Sa'id Ibn Musayyib bahwasanya Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rahmah, menjadikan kasih sayang menjadi 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tahan di sisi Allah, di sisinya, 99 bagian ditahan di sisi Allah. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan, dan yang diturunkan ke bumi adalah satu bagian saja. Fa min dzalikal juz, dan dari bagian satu tersebut yang diturunkan ke bumi dari 100 bagian daripada rahmah, dengan satu bagian tersebutlah yatarahamul khalq, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini mereka saling menyayangi. Hatta tarfa'ul faras hafiraha an waladiha, sampai-sampai seekor kuda dia bisa mengangkat kaki belakangnya untuk supaya tidak mengenai anaknya yang berjalan di sampingnya. Khasyyatan tusibahu, karena khawatir akan mengenai anaknya. Artinya satu bagian dari 100 bagian tersebut, satu bagian tersebut yang diturunkan ke dunia ini dibagi ke seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Manusianya, jinnya, hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, semuanya yang memiliki kasih sayang itu adalah bagian daripada salah satu 100 bagian. Ya, 100 bagiannya di sisi Allah, disimpan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan satu bagian diturunkan di muka bumi ini. Demikian diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Disebutkan dalam hadis ini, hatta tarfa'al farasu hafiraha, ya, sampai-sampai kuda bisa mengangkat kaki belakangnya untuk menghindar supaya tidak mengena anaknya. Khassal faras bidzikr. Di sini dikhususkan disebutkan kuda. Li'annaha ashaddul hayawan hadaran min ayyusiba waladaha dharar min waqiha firiha 'alayhi. Dikarenakan kuda tersebut adalah hewan yang sangat berhati-hati menjaga anak-anaknya. Sampai-sampai dia selalu menjaga kakinya jangan sampai mengenai anaknya yang masih kecil. Wa in wujidat fihi sur'ah wal khiffah fit tanaqqul. Walaupun kuda tersebut ya dikenal sebagai hewan yang berjalan begitu cepat ya, tetapi dia tetap menjaga ya anaknya tersebut jangan sampai terkena oleh sepakan kakinya. Walakinnaha min ahrasil hayawan hadaran min ayyusiba waladaha dararan min waqi'i hafirih 'alayh. Akan tetapi yang jadi ibrah di sini, kuda saja merupakan hewan yang sangat semangat untuk menjaga anaknya ya, jangan sampai terkena mudharat yang diakibatkan oleh perbuatan orang tuanya sendiri. Oleh karena itu bab sebelum bab ini masih kita ingat pembahasan yaitu birrul walid ala waladihi, yaitu bab ya harusnya seorang orang tua, ayah ataupun ibu untuk berbuat baik kepada anaknya. Birrul walid ala waladihi ya, yaitu wajibnya orang tua untuk berbuat baik kepada anaknya sebelum menuntut anak tersebut untuk berbakti kepada orang tuanya. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, faedah yang sangat besar dari hadis ini ya adalah bayanur raja wal bisyarah lil mu'minin. Hadis ini menjelaskan harus kita memiliki sifat raja yang besar terhadap Allah Subhanahu wa taala ya, dikarenakan di sisi Allah ada 99 rahmah. Ya, dari 100 rahmah Allah simpan di sisinya yang Allah akan bagikan nanti ketika hari kiamat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga ketika kita di dunia harus selain kita juga membesarkan sikap khauf, sikap takut kepada Allah dengan wujud takwa dan menjalankan perintah-perintahnya, dan juga kita pun harus memperbesar yang namanya raja, yaitu harapan terhadap ampunan-ampunan Allah, harapan-harapan untuk mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kasih sayang yang ada di dunia ini yang kita rasakan dari semenjak kecil, bahkan semenjak kita belum dilahirkan sampai kita meninggal dunia, kasih sayang tersebut belum ada apa-apanya dibandingkan kasih sayang yang akan Allah berikan ya di akhirat kelak nanti 99 kali lipat dibandingkan ya kasih sayang seluruh makhluk yang ada di muka bumi min awalihi ila akhirih. Ya. Jadi benar-benar kita harus mengimani perkara tersebut. Kemudian yang kedua, idkhalus surur 'alal mu'minin. Yaitu hendaknya kita gemar untuk menyebarkan kebahagiaan kepada orang-orang yang beriman. Ya, memberikan berita-berita yang gembira kepada orang-orang yang beriman di akhirat kelak nanti. Dengan bersamaan, ya kita harus menanamkan jiwa ketakwaan dalam diri kita. Dikarenakan rahmah, harapan, kasih sayang Allah tanpa diiringi dengan ketakwaan adalah harapan yang palsu. Seseorang yakin dia akan diampuni oleh Allah, tetapi dia tidak mau beristighfar, tidak mau bertaubat, maka ini adalah harapan-harapan yang palsu. Harapan-harapan yang dusta. Maka tidak sepantasnya bagi kita berbuat demikian. Li'anna al-'adah anna al-insan yafrahu farhan shadidan 'indama yahsulu lahu al-'ilm bi syai' al-ma'ud al-mahbub. Dikarenakan kebiasaan manusia, dia akan bergembira dengan kegembiraan yang sangat besar ketika dia mendapatkan sebuah ilmu ya mengenai sesuatu yang bersifat ya emeng-emeng atau bersifat tawaran-tawaran atau janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebiasaan manusia. Kita mau sholat berjamaah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan 27 derajat. Kita ya melaksanakan sholat sunnah rawatib, Allah menjanjikan dibangunkan rumah di surga. Ya. Dan seterusnya dari perkara-perkara terhib, perkara-perkara yang menyemangati kita untuk beramal saleh. Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya memberikan hal-hal demikian. Maka kita sebagai seorang yang beriman sering untuk menyampaikan ya terhib, penyemangat kepada kaum yang beriman untuk beribadah kepada Allah, untuk mengharap negeri akhirat. Dikarenakan ketika seseorang itu ikhwana fiddin a'azakumullah melaksanakan ketakwaan dengan dibarengi harapan, maka akan sempurna ibadah dia. Ya. Apabila seorang takwa tanpa ada harap, dia beribadah tanpa ada harapan untuk mendapatkan apapun di sisi Allah, maka yang seperti ini ikhwana fiddin a'azakumullah tidaklah sempurna ketakwaannya. لأنه إذا حصل له بالرحمة الواحدة في هذه الدار كل هذه النعم. Dikarenakan jika kita berada di dunia ini mendapatkan berbagai macam kenikmatan yang tiada tara, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kalaulah kita menghitung, kalaulah kalian menghitung-hitung berusaha ya mengumpulkan nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu untuk menghitung dan mengumpulkannya. Itu rupanya terhasilkan dari satu rahmah yang Allah turunkan. Itu pun sudah terbagi dengan sekian miliar manusia, sekian miliar makhluk, dari sekian juta tahun semenjak Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Satu itu sudah terbagi-bagi sedemikian banyaknya. Dan yang di sisi Allah, Allah simpan, akan dibagikan kepada orang-orang yang beriman di surga, rupanya 99 dibandingkan satu bagian ini. Maka tidak ada bandingan ya yang bisa kita bayangkan ikhwan fillah jazakumullah. Ya. Kenikmatan-kenikmatan yang harus kita senantiasa jaga ya, mengharapkan rahmat Allah yang lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga, al-hassu 'alal iman. Hadis tersebut memberikan dorongan kepada kita untuk beriman. Wattisa'ir raja' fi rahmatillahi ta'ala al-muttakhir li yaumil qiyamah. Yaitu beriman tentang luasnya harapan yang Allah janjikan. Harapan-harapan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang beriman yang sudah dipersiapkan di negeri akhirat. Siapa yang mau mengharapkan Allah Subhanahu wa taala? Mengharapkan bertemu dengan Allah. Tetapi kebanyakan orang tidak mengharap pertemuan dengan Allah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Dan betapa banyak orang-orang yang tidak mengharap untuk bertemu dengan Allah. Ya. Mereka lebih memilih, lebih ridha dengan kehidupan dunia dan lebih tenang di dunia. Dan mereka lalai dari ayat-ayat Allah. Lalai dari menuntut ilmu agama. Mereka lah ikhwan fillah jazakumullah orang-orang yang tidak mengharapkan rahmat di sisi Allah. Tetapi di sana pula ada orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Siapa mereka? Yaitu innal ladzina amanu wa amilus salihat, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang-orang yang mempelajari agama ini dan mengamalkannya dan mendakwahkannya dan bersabar di atasnya. Maka hendaknya kita benar-benar ya memperhatikan perkara ini. Yang keempat, bayanu anna rahmah min sifatillahi ta'ala al-ulya. Dan sini menjelaskan bahwasanya ar-rahmah, kasih sayang, merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Wa hiya sabitatun lillah wa bil kitabi wa sunnah. Dan ini adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah sendiri untuk Allah sendiri dalam Al-Qur'an dan sunnah. Bahkan senantiasa kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ar-Rahmanirrahim dalam satu kata, dalam satu ayat, ya, berasal dari satu kata. Mushtaq diambil daripada rahmah. Ar-Rahman, Ar-Rahim berasal dari satu kata. Membuktikan bahwasannya benar-benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kasih sayang itu ada 12, ada 100 bagian. Yang diturunkan di dunia ini adalah satu bagian saja. Dan yang 99 bagian adalah sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Kemudian yang kelima, dalilun ala azamatir rahmah. Ayat tersebut atau hadis tersebut menunjukkan atas agungnya kasih sayang Allah. Haitsu asbata an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna lillah mi'a rahmah anzala minha rahmah wahida fil ard. Bahwasanya Allah memiliki 100 rahmat yang Allah sudah persiapkan untuk para hambanya dan yang diturunkan di dunia cuma satu. Dan yang Allah masih tahan di sisinya adalah 99 rahmat. Di mana satu bagian rahmat yang Allah turunkan di dunia tersebut tatarahamu bihal khalaiq kulluha. Dengan satu rahmat yang Allah turunkan tersebut, seluruh makhluk akan saling berkasih sayang. Ya, dengan keluarganya, ya, dengan saudaranya. Seluruh manusia, seluruh hewan, seluruh benda-benda yang ada di dunia ini min awalihi ila akhirihi. Ketika mereka berkasih sayang, maka itu berasal dari satu rahmah yang Allah turunkan. Ya, dan masih ada 99 rahmah yang Allah subhanahu wa ta'ala ya, simpan untuk hamba-hambanya yang beriman nanti di surga. Fa'idha ja'a yawmul qiyamah. Ketika datang hari kiamat, dhamma Allah ta'ala hadhihi rahmah allati anzalaha fil ard ila 99 rahmatan abqaha. Ketika datang hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan gabungkan satu rahmat yang di dunia tersebut dengan 99 rahmat yang Allah simpan di akhirat. Wa rahima biha may yastahiqqu rahmatahu min ibadihi. Kemudian Allah akan menyayangi, merahmati, melimpahkan rahmatnya kepada siapa-siapa saja yang berhak untuk mendapatkannya dari kalangan hambanya. Siapa mereka? Alladzina taba'u rusulahu wastajabu lidawatihim. Yaitu orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulnya. Orang-orang yang mengamalkan, menerima ajakan-ajakan Rasul tersebut. Walakinnahum waqa'u fi mukhalafatin wa ma'asin. Akan tetapi di tengah-tengah mereka ya, menjalankan sunnah, mengikuti Rasul, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi yang namanya manusia ada saja. Mereka terjatuh dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Famatu ala tauhid. Mereka pun meninggal dunia di atas tauhid, di atas sunnah. Tetapi ada maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Fallahu yarhamuhum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Karena mereka bertauhid. Karena mereka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmat kepada mereka. Fayudkhiluhumul jannah. Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Li'anna dukhul al-jannah likulli insan istahaqqal fawz bil jannah wan najah minan nar. Dikarenakan masuknya seseorang ke dalam syurga, maka mengkonsekuensikan dia akan berbahagia di syurga dan selamat daripada api neraka. Ala wa inna dukhul al-jannah bimahdi rahmatillah. Dan ketahuilah bahwasanya masuknya seseorang ke dalam syurga itu adalah murni karena rahmat Allah, bukan karena amalan-amalan kita. Berapa sih banyak amalan kita? Siapa yang bisa menjamin amalannya bisa memasukkan dia ke dalam surga? Enggak ada. Enggak ada. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya dengan amalannya dia bisa masuk surga. Enggak ada. Tetapi dengan amalan-amalan tersebut yang kita lakukan ikhlas karena Allah mengikuti sunnah Rasulnya, kita harapkan dengan amalan tersebut Allah akan menyayangi kita. Allah akan memberikan rahmat kepada kita dan akan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi murni masuknya seseorang ke dalam surga adalah karena rahmat Allah. Ya. Bukan daripada amalan kita yang sangat sedikit. Ya. Bukan karena amalan-amalan kita, ya, yang walaupun sholatnya lengkap 5 waktu, tetapi niatnya masih bercampur dengan berbagai macam kesyirikan, kesyirikan kecil, riya, sum'ah. Ya. Tidak ada yang bisa menjamin amalan-amalan kita, ikhwana fiddin azakumullah. Maka dengan rahmah yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan, melimpahkan kepada kita rahmatnya fid dunya wal akhirah. Ikhwana fi din azakumullah, demikianlah satu bab ini yang memberikan kepada kita ya suatu pelajaran penting, bahwasanya rahmah yang kita rasakan, kenikmatan yang kita rasakan, kasih sayang yang kita rasakan dari semenjak lahir atau sebelum lahir, dari ayah ibu kita, dari saudara-saudara kita, dari seluruh makhluk yang ada ini, belum ada apa-apanya dibandingkan rahmat yang Allah sudah persiapkan di akhirat kelak nanti. Kemudian kita lanjutkan pada bab berikutnya. Bab berikutnya, ikhwana fi din azakumullah, mengenai babun al-wasatu bil jar. Bab mengenai saling mewasiati, saling menyayangi, saling menasehati terhadap tetangga. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Isma'il ibn Abi Uwais qala haddatsani Malik an Yahya ibn Sa'id qala akhbarani Abu Bakr ibn Muhammad an Amarah an Aisyah radhiyallahu anha al-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id, beliau mengatakan, telah mengkhabarkan kepadaku Abu Bakar bin Muhammad dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, mazala Jibril sallallahu alaihi wasallam yusini bil jar hatta dhamantu annahu sayuwarithuh. Senantiasa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarithuh, sampai aku kira tetangga akan mendapatkan jatah warisan dariku, atau aku akan mendapatkan warisan dari tetangga. Ya, sampai-sampai demikian. Di sini menggunakan kalimat usah, wasiat. Wasiat adalah amrun mu'akkad, perintah yang sangat ditekankan, yang harus dilakukan. Ya. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, bab ini memberikan satu pelajaran bagi kita untuk kita mengingat senantiasa tetangga kita, berbuat baik, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada mereka. Ya. Dan di sini al-jar umum. Umum. Ya. Yashmulul muslim wal kafir wal abid wal fasiq was sadiq wal adu wal gharib wal baladi wal aqrab daran wal ab'ad wal qarib wal ajnabi. Kalimat tetangga di sini umum, baik itu tetangga yang muslim atau tetangga yang kafir, atau tetangga yang budak, ataupun yang merdeka, ataupun yang fasik sekalipun, fasik, yang tidak taat, yang tidak sholat, tidak puasa, tidak menjalankan syariat, fasik. Wassadiq wal'adu, baik itu tetangga, teman kita, ataupun musuh kita sekalipun. Wal'gharib wal'baladi, tetangga kita yang orang asing, ataupun orang yang satu negeri. Wal aqrab daran wal ab'ad, yang dekat rumahnya dengan kita ataupun yang jauh. Wal qarib wal ajnabi, yang termasuk kerabat kita ataupun yang bukan kerabat kita. Semuanya tersebut termasuk dalam lafzul jar, yaitu dalam kalimat al jar, tetangga. Yashmulu hadha kullah, mencakup seluruh apa yang kita sebutkan tadi. Inilah waqad wasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil jari mutlaqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita untuk berbuat baik kepada tetangga secara mutlak. Ya. Sampai-sampai dhanantu annahu sayuwarithu. Sampai-sampai aku menyangka tetangga tersebut akan menerima warisan dariku atau aku akan menerima warisan darinya. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, begitu luar biasa kedudukan tetangga di sisi Islam ini. Sehingga pada hadis berikutnya Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis yang mulia, mengaitkan hubungan baik dengan tetangga dengan keimanan. Qala hadatsana Shadaqah qala akhbarana Ibnu Uyainah an Amr an Nafi' ibn Jubair an Abi Syuraih Al-Khuzai'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Shadaqah, beliau mengatakan telah mengkhabarkan kepada kami Ibnu Uyainah dari Amr dari Nafi' ibn Jubair dari Abi Syuraih Al-Khuzai'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jarih, hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik, atau kalau tidak bisa, hendaknya dia diam saja. Di dalam hadis ini, hadis yang sangat mulia, ya, mengaitkan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Sehingga di sini adalah panggilan bagi orang-orang yang mengaku beriman, yang telah mengatakan amanna, kami beriman. Maka ujiannya adalah ini. Hasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuhtanun. Apakah manusia itu mengira ketika dia mengatakan amanna, kami beriman, kemudian akan dibiarkan tidak diuji? Akan diuji oleh Allah. Dan ujiannya salah satunya adalah dengan tetangga. Sehingga ketika seseorang itu kenal tauhid, kenal sunnah, ujian pertama kali selain keluarga adalah tetangga. Orang baru ngaji, ya, tiba-tiba sebelumnya, ya, penampilannya umum, tiba-tiba pakai peci, tiba-tiba cingkrang celananya, ya, tiba-tiba rajin ke masjid sholat. Fitnah, ujian pertama kali yang akan muncul selain keluarga pasti dari tetangga. Dan itu adalah ujian. Tetapi bagaimanapun perilaku tetangga kita kepada diri kita, hendaknya kita mengingat ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyuhsin ila jari, berbuat baiklah kepada tetangganya. Khassal iman, di sini sebutkan iman kepada Allah dan hari akhir, ya, isyaratan ilal mubtada'i wal ma'ad. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita. Permulaan kita adalah ciptaan Allah. Dan kemudian kita akan kembali kepada Allah di negeri akhir. Aiman amana billahi alladhi khalaqah wa ansha'a wa bara'a wa awsawa wa amana biha annahu sayujazihi bi'amalihi falyaf'al al-khisal al-madkur. Itu makna daripada man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu barang siapa yang beriman kepada Allah yang telah menciptakannya, yang telah membesarkannya, yang telah berbuat baik kepadanya, yang telah memberikan tubuh rezeki yang begitu pas, proporsional bagi dia. Dan dia beriman bahwasanya Allah akan membalas, membayar semua amalan-amalan dia. Maka hendaknya dia melakukan apa-apa yang tadi diperintahkan. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, dan juga apa tadi yang terakhir? Apa? Berkata yang baik ataupun yang atau diam. Maka seseorang yang mengaku Allah sebagai Rabbnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan terhadap apa yang kita amalkan, maka lakukanlah tiga akhlak mulia yang baik tersebut. Memuliakan tetangga, memuliakan tamu, dan berkata dengan perkataan yang baik. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, di dalam hadis ini adalah salah satu perincian daripada sifat ibadur rahman. Perincian daripada sifat hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang Allah sayangi mereka. Yang Allah terangkan dalam surah Al-Furqan, dalam akhir-akhirnya. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna radhiya hawna. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan seterusnya. Dan hamba-hamba Allah yang Allah sayangi mereka adalah yang berjalan di muka bumi dengan hauna, dengan tenang, dengan tawadhu. Ya, maksud daripada hauna, kata Imam Nukasir, adalah seperti firman Allah Ta'ala, wala tamshi fil ardi maraha, alal ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dengan congkak, dengan sombong. Maka berjalan dengan haun, dengan ketenangan, dengan santun, dengan sopan, adalah jangan sampai kita berjalan di muka bumi dengan sikap kesombongan. Ya, jangan sampai demikian. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau diajak bicara oleh orang-orang jahil, dia akan mengucapkan salama. Ya, orang-orang yang jahil yang tidak tahu agama tetapi mengomentari orang yang sedang mengamalkan agama. Ya, ada orang datang ke masjid, tumben ke masjid. Ada orang yang berangkat taklim, tumben taklim. Ada orang yang berbuat baik, tumben baik. Dikomentari dengan komentar-komentar yang tidak baik. Maka orang yang beriman, yang Allah sayangi mereka, mereka akan menjawabnya dengan salama. Yaitu assalamualaikum, tinggal. Gitu. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayatnya yang lain, wa'arid 'anil jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ya. Atau makna salama itu berkatalah dengan perkataan yang baik, yaitu menasehatinya. Kalau tidak bisa menasehatinya, ucapkan assalamualaikum, pergi. Ya. Kalau ada orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang tidak tahu agama tapi mengomentari kita ketika mengamalkan agama, maka katakanlah assalamualaikum, kita tinggal pergi. Atau kita mengatakan perkataan-perkataan yang baik, menasehatinya kalau bisa. Kalau tidak bisa, kita pergi dan ucapkan assalamualaikum. Ya. Dan bisa dilihat dalam akhir surat Furqan tersebut. Ya. Merupakan ciri-ciri hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah akan berikan kasih sayang kepada mereka. Kemudian faedah dari hadis tersebut. Al-amru bil-ikram yakhtalifu bi-ikhtilafil ashas wal-ahwal. Perintah untuk berbuat kebaikan itu berbeda dengan keadaan masing-masing orang yang akan kita berbuat baik kepadanya. Ya. Qad yakunu fardhu 'ain wa qad yakunu fardhu kifayah. Ya. Dan kedudukan hukumnya bisa jadi wajib, bisa jadi fardhu 'ain, fardhu kifayah, atau sunnah saja. Ya. Ini ikhwan fi din azakumullah, berbeda-beda tingkatannya. Kita berbuat baik kepada orang tua, hukumnya apa? Wajib, fardhu 'ain. Ya. Kita berbuat baik kepada anak, ya, fardhu 'ain juga. Ya. Kita berbuat baik kepada kerabat, ya, yang kita mampu, fardhu 'ain. Yang kita tidak mampu, fardhu kifayah. Dan sedemikian keadaan, ya, berbeda-beda keadaannya, ya, yang merupakan termasuk dalam istilah makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga, lidhaifi haqqun. Bagi tetangga-tetangga kita memiliki hak yang harus kita penuhi. Fayambaghi 'alal muslim ayyaqriya dhaifah. Hendaknya bagi seorang muslim untuk memuliakan tamunya, tetangganya, wa yastaghbilahu bi talaqatil wajh, dan hendaknya dia ketika bertemu dengan tetangganya dan tamunya, hendaknya dia bertemu dengan wajah yang ceria. Wa yu'ajjil lahu alwajibat allati yahtajuha, dan segera memberikan perkara-perkara yang dia butuhkan, ya, yang wajib kita berikan. Seperti tamu, apa yang wajib kita berikan bagi tamu? Tamu, apa yang wajib kita berikan kepada tamu? Ada bisa menjawab? Apa yang wajib kita berikan kepada tamu? Loh, pernah dapat tamu enggak? Apa enggak pernah dapat tamu? Hidangan. Hidangan, wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Walaupun air putih. Bahkan kalau tidak dikasih, boleh ngambil sendiri. Ya. Dengan syarat, tamu tersebut sudah diterima sebagai tamu. Jadi ada adab bertamu. Kita juga ada adab. Ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum, ya, 3 kali tidak dijawab, ya sudah kita pergi. Dijawab, kita minta izin. Bolehkah saya bertamu? Bolehkah saya main? Bahasa kita. Waduh, mohon maaf ini saya mau berangkat kerja. Mohon maaf ini saya mau safar. Berarti tidak menerima kita sebagai tamu. Kita juga undur diri. Kalau kita diterima sebagai tamu, misalkan boleh saya bertamu? Ya, oh monggo. Ya. Nah, kalau sudah kita mempersilahkan, kita tanya, mau berapa lama? Karena kalau kita menerimanya secara mutlak, berarti kita wajib melayaninya satu hari. Kalau kita menerima seseorang menjadi tamu, saya terima antum sebagai tamu, itu 1 hari kita wajib ngasih makan, ngasih minum, ngasih tempat tinggal, masih fasilitas yang kita mampu. Ya, bisa dipahami ya? Bisa dipahami nih? Ya, jangan sampai nanti ini tamu enggak sopan, ya, sudah saya masukkan ke rumah langsung tidur. Misalkan. Ya, karena kitanya menerima dia sebagai tamu. Kalau dia kita terima sebagai tamu, dia berhak untuk mendapatkan tempat istirahat, makan, minum, dan semacamnya. Sehingga kita tanya, tamunya mau, oh maaf ya, sebentar saja, ya, sampai jam 5 misalkan. Karena lafaz dhaif, tamu, itu untuk sehari semalam. Itu yang wajib untuk kita berikan. Ya, sunnahnya sampai 3 hari. Setelah 3 hari kita pertegas, ya, mohon maaf, ini sudah 3 hari, monggo kembali ke rumah masing-masing. Nah, ini perlu yang seperti ini, karena ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita menerima seseorang menjadi tamu, maka berarti 1 hari tersebut dia berhak untuk mendapatkan apa yang kita konsumsi. Apa yang kita pakai, yang itu memang diperuntukkan untuk tamu, dengan diperhatikan adab-adabnya pula. Bukan berarti menguasai rumah daripada tuan rumah, bukan ya. Tetapi mendapatkan apa yang memang itu secara adat diberikan kepada tamu. Ada kamar tamu, ada ruang tamu, begitu. Nah, itu berarti secara uruf memang dipersiapkan untuk tamu. Dan haknya dia ada di situ. Jangan masuk ke ruang keluarga, jangan masuk ke yang lebih dalam lagi. Ya. Nanti insya Allah akan dibahas tentang adab-adab bertamu. Ini sangat penting. Ya, adab-adab bertamu. Dan yang perlu diawali adalah seseorang berhak untuk menolak ada seseorang yang bertamu. Dan disunahkan untuk menerima. Ya. Atau kalau memang menerima dengan catatan misalkan sebentar, ya, juga tidak mengapa. Mungkin kalau di sekitar kita, kebanyakan tamu itu sebentar. 1 jam, 2 jam, atau 15 menit. Ya. Maka kita juga, ikhwan fillah azakumullah, memberikan perjanjiannya di situ. Ini terkait tentang hak masalahnya. Jangan kita tiba-tiba menerima, ya, kita enggak tahu dia mau nginep, dia rupanya mau nginep. Nah, kita sudah bilang bersedia, ya kita harus mempersilahkan dia. Karena kita sudah menyampaikan dari awalnya. Demikian ikhwan fillah azakumullah, ya, yang harus kita perhatikan dalam masalah ini. Kemudian bab yang berikutnya, haqqul jar. Babun haqqul jar. Bab mengenai hak tetangga. Haddatsana Ahmad bin Humaid qala haddatsana Muhammad bin Fudail an Muhammad bin Sa'ad qala sami'tu Aba Dhabiyah al-Khula'i qala sami'tu al-Miqdad bin al-Aswad yaqul sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhabahu 'an zina. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Humaid, telah mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudail dari Muhammad bin Sa'ad, aku mendengar Aba Dhabiyah al-Khula'i mengatakan, aku mendengar Miqdad bin al-Aswad mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya mengenai perzinaan. Qalu, maka para sahabat mengatakan haram, zina adalah haram. Haramahu Allah wa Rasuluh, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, la ayyazni ar-rajul bi'ashri niswatin aysaru alayhi min ayyazni bimra'ati jarihi. Sungguh apabila seseorang itu berzina dengan 10 wanita, ini masih lebih ringan dosanya dibandingkan dia berzina dengan seorang istri tetangganya. Wa sa'alahum 'anis saraqah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya mengenai pencurian. Qalu haram. Haramah Allah wa Rasul. Itu adalah haram. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala, maka Rasulullah SAW mengatakan, la ayyasriqa min ashrah ahli al-abyat, aysar alaihi min ayyasriqa min bayti jari. Sungguh, jika seseorang itu mencuri dari 10 rumah, ini lebih ringan dosanya dibandingkan dia mencuri dari rumah tetangganya. Dari rumah tetangganya. Demikian hadis yang sahih diriwayatkan pula oleh Tabrani dalam Mu'jamnya. Di mana hadis ini, ikhwan fillah azakumullah, memberikan kepada kita satu pelajaran yang sangat penting. Ya, bukan hanya permasalahan zina saja atau mencuri saja dicontohkan di sini dengan dosa zina, karena itu dosa yang ya sangat menjatuhkan kehormatan. Disebutkan pencurian karena itu dosa yang sangat menghinakan. Tapi bukan terbatas pada dosa zina ataupun dosa mencuri. Bahkan seluruh dosa yang dilakukan kepada tetangga, ini dosanya lebih besar dibandingkan dilakukan kepada selain tetangga. Seorang yang memukul orang lain 10 orang, bukan tetangganya, itu lebih ringan dibandingkan dia memukul 1 orang tetangganya. Dan dosa-dosa yang lainnya. Ya. Sehingga hadis ini memberikan kepada kita tahzir al-azim min adzal jar bi ayyi fi'lin aw qawl. Peringatan yang keras. Jangan sampai kita menyakiti tetangga kita, baik perbuatan ataupun ucapan. Dan juga memperingatkan kepada kita, dan ini termasuk hak daripada tetangga, alla yakhunahu fi ahlihi wala fi mali. Jangan sampai mengkhianati pada keluarganya atau hartanya. Karena apa? Yang namanya tetangga itu umana. Kita tinggalkan istri kita, rumah kita, kita percayakan tetangga yang akan menjaga. Kan begitu. Kalau kita mau keluar apa, kita titipkan kunci kepada tetangga. Dan seterusnya. Kalau rupanya tetangga tersebut berkhianat, justru menzinai istri, ya, tetangganya, atau mencuri harta tetangganya, maka dosanya 10 kali lipat. Ya, dibandingkan dosa-dosa yang lainnya. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, hadis ini pula memberikan pelajaran kepada kita, yajibu hifdzu jiwarihi wa mura'atihi. Wajibnya untuk menjaga tetangga dan memperhatikan ya terkait perkara tetangga, khususnya penjagaan kehormatan daripada keluarga tetangga kita dan penjagaan harta tetangga kita. Ya, menjaga kehormatan keluarga tetangga kita dan menjaga ya keamanan harta tetangga kita. Kita ikut bertanggung jawab sebagai tetangga. Karena apa? Kita paling tahu aib-aib tetangga kita. Maka seharusnya kita yang paling menjaga tetangga-tetangga kita. Dijaga aibnya. Dijaga hartanya. Jangan malah berkhianat, menzinai istrinya, atau na'udzubillah min dzalik, mencuri harta tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian pelajaran yang keempat dari hadis tadi memberikan pelajaran kepada kita, satu jenis kemaksiatan itu bertingkat-tingkat, sebagaimana kemaksiatan itu bertingkat-tingkat. Ya. Seperti dosa yang paling besar itu kesyirikan. Ya. Dan di bawah kesyirikan ada pembunuhan, perzinaan, perampokan dan semacamnya. Ini kan berbeda-beda, masing-masing punya tingkatan-tingkatan. Ya. Seperti misalkan zina dengan riba. Besaran mana dosanya? Besaran mana? Besaran riba. Ya. La yuzni ar-rajul bid'an wa 30 imra'atan aisar. Ya. Jika seseorang itu berzina dengan 30 sekian wanita, 36 wanita dalam riwayat lain, itu belum ada apa-apanya dibandingkan makan satu dirham dari harta riba. Atau dirhamun ya'kulu fi riba, satu dirham ya yang dimakan dari harta riba, mislu ayyan kiha rajulu ummah, semisal dengan menzinai ibunya sendiri. Ya. Riba, dirham, satu dirham kecil, 1000, 2000, 3000, 10000. Harta riba yang dimakan oleh dia itu lebih mengerikan dosanya dibandingkan 30 sekian berzina. Maka bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Nah, dalam dosa-dosa tersebut pula bertingkat-tingkat. Kesyirikan dosa yang paling besar. Tapi di dalamnya bentuk-bentuk kesyirikan juga bertingkat-tingkat. Perzinaan seperti tadi. Bertingkat-tingkat. Dosa zina yang paling besar apa? Menzinai ibunya sendiri, mahramnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik, misalkan saudarinya, bibinya atau anaknya, ya, ini dosa zina yang paling besar. Dan dosa zina yang paling besar ini setara dengan apa? Dengan satu dirham yang dimakan dari harta riba. Satu dirham. Sedikit, satu dirham itu sedikit, enggak ada 100.000. Satu dirham itu enggak ada 100.000. Maka satu dirham yang dimakan dari harta riba itu kedudukannya seperti menzinai ya ibunya sendiri. Ya, na'udzubillah min dzalik. Dan diambil dari riwayat lain tentang masalah riba tadi, satu dirham yang dimakan itu dosanya melebihi daripada 30 sekian kali berzina. Berarti yang namanya menzinai ibunya sendiri atau mahramnya, dosanya lebih besar daripada 30 kali berzina. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menzinai istri daripada tetangganya. Ini dosanya lebih daripada menzinai 10 wanita yang bukan tetangganya. Jadi bertingkat-tingkat. Kalau seorang berzina dengan orang yang jauh, enggak dikenal apa dosa zinanya itu. Ya. Tapi kalau tetangganya, dan yang namanya tetangga sebagaimana kita ketahui adalah 40 rumah di depan kita, di samping kita, di belakang kita. Jadi kalau kita mau hitung satu RW mungkin itu tetangga kita ya. Satu RW. Satu RW 100 kakak itu adalah tetangga kita. Lebih bahkan. Nah, yang tetangga dekat kita satu RT ya. Alhamdulillah kita ada seperti itu, jadi kita tahu satu RT, oh berarti tetangga dekat saya. Satu RW masih dekat lagi. Satu desa masih tetangga saya. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ya, itu rupanya diperhitungkan dalam syariat. Ketika seseorang berzina dengan orang yang paling dekat dengan rumahnya, dosanya semakin besar. Ya. Dan semuanya itu dosa-dosa besar. Demikian pula, jika berzina dalam keadaan dia belum menikah, dengan sesudah dia menikah, itu juga tingkatannya berbeda. Jika seorang yang belum pernah menikah, dia berzina, na'udzubillah min zalik, maka hukumannya, hadnya adalah apa? Ada yang tahu? Fajliduhu mi'ata marrah. Dicambuk 100 kali. Dengan pelepah korma. Tahu pohon korma? Pernah lihat pohon korma? Ya, banyak duri. Pelepahnya diambil, cambuk 100 kali dengan pelepah korma tersebut. Kalau sudah pernah menikah, ya menikah itu sudah pernah akad walaupun belum berhubungan. Ya. Ini sudah teranggap nikah. Kemudian dia berzina. Ya, maka hukumannya atau sebelumnya atau sudah pernah menikah dia bercerai ya dengan istrinya, kemudian dia berzina, maka hukumannya apa? Dirajam. Dirajam itu dikubur setengah badan, dilempar pakai batu di kepalanya sampai mati. Dan dipersaksikan oleh kaum muslimin. Ya, biasanya di depan masjid atau di alun-alun. Ya, dikubur setengah badan, kemudian dilempar pakai batu kepalanya sampai meninggal dunia. Siapa yang menyaksikan harus melempar batunya. Jadi kalau kita menyaksikan, harus kita ambil batu, ikut melempar. Begitu. Ya. Itu tingkatannya berbeda-beda kan? Tingkatannya berbeda-beda. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, masing-masing kemaksiatan berbeda-beda. Demikian juga pencurian. Berbeda-beda. Seorang mencuri dari orang tuanya, mencuri dari tetangganya, dosa besar. Berbeda dengan mencuri di tempat yang lain. Juga bentuk pencurian. Pencurian perlu kita definisikan. Yang namanya mencuri adalah mengambil harta dari tempatnya. Ya, mengambil harta dari tempat penyimpanannya. Jadi kalau kita mengambil harta dari uang yang ditaruh oleh pemiliknya di atas meja ruang tamu, itu mencuri atau bukan? Kita habis dagang nih. Untung banyak. Ya ada receh satu kepok ditaruh di situ. Kita lagi ngitung-ngitung di situ. Di ruang tamu kita ngitungnya. Kita ke belakang. Tiba-tiba hilang. Pencurian bukan ini? Pencurian bukan? Pencurian. Tetapi pencurian yang tidak bisa dituntut potong tangan. Bisa dipahami? Karena ini termasuk ada unsur kelalaian pemilik. Ya. Kalau dia menyimpan uangnya di lemari, lemarinya kunci, atau di brankas, yang dicuri lebih dari satu dinar, lebih dari setengah dinar. Satu setengah dinar itu kurang lebih 1 juta. Ya kurang lebih 1 juta, setengah dinar, nisabnya. Lebih dari itu dia curi di tempat penyimpanannya, maka dia bisa dituntut potong tangan. Jadi paham ini? Jadi beda ya. Perlu. Ya. Ini tingkatannya pun berbeda. Mencuri pada tempatnya, mencuri bukan pada tempatnya, itu pun tingkatannya berbeda. Ya. Kemudian, mencuri atau bukan, yang namanya korupsi. Kan sering tuh, kalau kita dengar itu koruptor, dihukum mati saja, potong tangan saja. Jangan sembarangan kita ngomong. Itu terkait hukum Allah. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu korupsi itu pencurian apa bukan? Jawab, ya jawab. Ini pembahasan terakhir. Kenapa? Mengambil harta. Nah ya, namanya penyalahgunaan wewenang bahasa apa? Bahasa Arabnya itu hish. Penipuan. Dikasih amanat jaga uang, dia tilep. Namanya korupsi. Jadi bukan pencurian. Ya. Sehingga hukumannya tidak boleh potong tangan, apalagi dibunuh, enggak boleh. Sehingga hukumannya dikembalikan kepada pemerintah. Namanya bab ta'zir, ya. Bentuk hukumannya dikembalikan kepada pemerintah. Syaratnya kalau memang menentukan hukuman cambuk tidak boleh lebih dari 20 kali, ya. Tidak boleh hukuman-hukuman yang potong tangan atau melukai atau sampai pembunuhan. Jadi bisa misalkan dipenjara sekian tahun, dikembalikan uangnya, atau misalkan persaksiannya di apa namanya diambil, nggak boleh bersaksi dalam masalah itu, atau dicambuk 20 kali, diserahkan kepada pemerintah. Hukum-hukum ta'zir seperti ini, ya, bisa dipahami ini. Nah, sehingga kita ya perlu memahami bahwasanya dosa-dosa itu bertingkat-tingkat. Ya, berbeda-beda tingkat kadar besar kecilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan satu dosa pun berbeda-beda ya tingkat kejelekannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama, jangan lihat syiriknya kecil besarnya. Ya, lihatlah yang kita maksiati, yang kita berbuat syirik kepadanya itu Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat loh ini paling-paling dosa kecil. Jangan lihat dosa itu kecil atau besar. Tetapi kita lihat siapa yang kita maksiati. Allah Subhanahu wa taala. Jangan loh paling-paling kita mencuri 1000 kok. Bukan paling-paling 1000-nya. Tetapi berarti kita telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Ya. Itulah ikhwan fillah jazakumullah. Sekecil apapun dosa, jangan sampai kita merendahkan dan meremehkan dosa-dosa tersebut. Jangan sampai. Karena yang kita maksiati adalah sama. Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya kalau syirik Allah tidak akan ampuni kalau seseorang meninggal dalam keadaan musyrik. Kalau yang lainnya masih Allah mungkinkan untuk ampuni. Ya. Sehingga ikhwan fillah jazakumullah untuk kita berhati-hati. Ya. Karena dosa tersebut bertingkat-tingkat. Bahkan kata para ulama, kam min amalin shahirin tukabbiruhuniyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhuniyah. Betapa banyak ada satu perbuatan yang kecil jadi besar karena niat. Ada perbuatan besar jadi kecil karena niat. Ya. Dosa misalkan seorang memberikan sesajen, walaupun sesajennya bentuknya cuma bawang satu butir sama cabai satu butir ditusukkan, ditaruh di pojok-pojok rumah supaya nanti mendapatkan perlindungan dari jin. Syirik kan seperti ini. Dia telah berbuat kesyirikan dengan apa? Dengan satu buah bawang sama cabai ditusuk, ditaruh di pojok rumah. Atau karena seekor lalat. Dia bunuh untuk jadikan persembahan bagi berhala. Jangan lihat lalatnya, lihat dosanya, kesyirikan. Ya. Tapi misalkan seseorang ikhwan fillah jazakumullah membunuh, besar enggak kayaknya? Besar kan? Tapi dia enggak sengaja. Berdosa enggak dia? Enggak sengaja. Contoh, kita naik motor tiba-tiba nabrak orang, naudzubillah, meninggal. Dosa enggak kita? Kita enggak ugal-ugalan, kita enggak ngebut, kita enggak apa. Gimana? Dosa enggak kita? Dosa enggak? Dosa apa tidak? Dosa apa tidak? Kalau tidak ada unsur, tidak ada unsur kesalahan. Unsur kesalahan itu bukan kesengajaan, enggak ada nabrak yang sengaja. Kalau itu namanya benar-benar bunuh. Maksudnya kita kecepatan normal. Jalan seperti ini kecepatan 100 yang enggak normal. Kalau nabrak berarti dia bersalah dan dosa. Ya. Tapi misalkan kita di jalan seperti ini, nenggor orang, orangnya jatuh, kemudian kena batu, kebentur, mati. Kita salah apa enggak? Dosa apa enggak? Enggak berdosa, tapi ada catatan. Karena telah menghilangkan satu nyawa, dia harus bayar kafarahnya. Bayar kafaroh itu apa? Bayar kafaroh dia puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian bayar kafarohnya. Kafarohnya itu kalau dalam syariat Islam seperti orang yang membunuh dengan disengaja kemudian diampuni 100 ekor. Berapa itu? 4 miliar. Ya. Yeah. Atau tergantung daripada keputusan pengadilan. Tetapi kita tetap, kalau kita pernah seperti itu, kita berusaha menafkahi keluarga yang dia tinggal per bulannya. Subhanallah. Oleh karena itu besarnya nilai jiwa seseorang. Kita yang bawa kendaraan, hati-hati. Sengaja gak sengaja ada hukumannya dalam Islam, karena telah menghilangkan nyawa. Gak sengaja dia harus puasa 2 bulan berturut-turut kafarahnya. Kemudian dia harus membiayai keluarganya. Gimana itu? Padahal gak sengaja. Apalagi kalau sengaja. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, untuk kita berhati-hati. Berhati-hati. Kalau tidak sengaja qadarullah. Qadarullah masya'a fa'al. Ya, kita puasa 2 bulan berturut-turut dan berusaha memberikan ya kafarah uangnya kepadanya. Besar kan? Makanya kita hati-hati. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.